Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran, merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa ala yang tak dapat kita beli dengan dunia beserta isinya, adalah nikmat belajar dan mengajarkan ilmu agama, dan di antaranya pelajaran yang Allah Jalla wa ala berikan kemudahan untuk kita mempelajarinya pada setiap sore, pada setiap hari ba'da asar, kitab al-mulakhas fi syarah kitab tauhid. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa ala bi asma'ihil husna wa sifatil ula wa bismil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, sebagaimana ia telah mempertemukan kita pada kajian online ini agar kembali mempertemukan kita secara langsung dengan kondisi iman dan amal salih yang lebih sempurna serta di dalam syurga firdausnya pada hari kiamat kala, amin ya rabbal alamin. Ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali perhi kitab tauhid yang menyimak dan mengkaji uraian pada surat al-an'am ayat ke 151, 152 dan 153. Falyatafadhal akhuna al-ustadz Farhan. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum an la tushriku bihi shay'a al-ayat. Qala syarih hafizahullah ta'ala halummu wa aqbilu atlu aqsus 'alaykum wa ukhbirukum. Harrama al-haram al-mamnu'u minhu wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Al-ayat ay ila akhir al-ayat ath-thalathah min surati al-an'am min qawlihi qul ta'alu ila qawlihi fi khitam al-ayat ath-thalithah dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah ya'muru Allahu nabiyahu an yaqula li ha'ula'i al-mushrikin alladhina 'abadu ghayra Allah wa harramu ma razaqahum Allah wa qatalu awladahum taqarruban lil-asnam fa'alu dhalika bi'ara'ihim wa taswili syaitani lahum halummu aqussu 'alaykum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqa la takharrusan wa dhanna bal biwahyin minhu wa amrin min 'indih wa dhalika fima wasaakum bihi fi hadhihi alwasaya al'ashr. Menyebutkan kepada kita ayat yang ke-5 ya. Ayat yang kelima untuk bab yang menerangkan kepada kita pengertian dan hakikat tauhid. Itu firman Allah Jalla wa ala, tiga firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151 dan 152 serta 153. Tetapi pada matan ini beliau sebutkan sebagian dari ayat pertama, tidak boleh sebutkan secara keseluruhan. Maka ada baiknya kita bacakan semuanya. Barakallahu fikum. Ayat yang pertama adalah ayat 151, di mana dalam ayat tersebut Allah Jalla wa ala berfirman, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kemarilah kalian, niscaya akan aku bacakan kepada kalian hal-hal yang Allah, yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Yang pertama, janganlah kalian melakukan dosa syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Sungguh kami akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. yang berikutnya, janganlah kalian mendekati dosa-dosa fahisyah, dosa-dosa maksiat, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat oleh keumuman manusia. Yang berikutnya, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama. Yang demikian itu merupakan wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang berakal. Ayat yang kedua adalah firman Allah di ayat 150 2. Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling bagus sehingga disesuaikan dengan kemampuan kalian. Dan apabila kalian berkata, maka berkatalah dengan adil sekalipun terhadap kerabat kalian, dan dengan janji Allah Jalla wa'ala tunaikanlah. Yang demikian itu merupakan wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mau mengingat. Ayat yang ketiga adalah firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan yang demikian ini, yaitu wasiat-wasiat yang Allah sebutkan di atas, yang semuanya ada 10 wasiat. Allah katakan, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus ini. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti as-subul. Apa itu as-subul? Nanti akan diterangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, Syekh Shalih Fauzan. Karena apabila kalian mengikuti as-subul, fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan berpecah belah dari jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian ini adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, ini 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tetapi, beliau hanya menyebutkan pesan yang pertama dari 10 pesan Allah Jalla wa'ala dalam 3 ayat ini, yaitu pesan Allah yang pertama di awal ayat 151. Kenapa? Karena firman Allah Jalla wa'ala tersebutlah yang menjadi syahid atau sisi pendalilan untuk bab ini, yang menerangkan kepada kita tentang tauhid dan syirik. Baik, berikut ini sebelum Syekh Shalih Fauzan menerangkan kepada kita maksud atau makna ayat secara global, beliau akan terangkan kepada kita beberapa kata yang terdapatkan di dalam ayat di atas. Yang pertama, ta'alau. Bahwa arti kata ta'alau adalah halumu wa aqbilu. Kemarilah dan menghadaplah kalian. Nah, atlu artinya adalah aqsus alaikum wa ukhbirukum. Wa aqsus alaikum wa ukhbirukum. Aku akan kisahkan atau akan kabarkan kepada kalian sesuatu. Sementara arti kata harrama dalam bahasa Arab adalah al-mamnu, al-haram, al-mamnu minhu. Kata al-haram adalah sesuatu yang dilarang darinya. Ini secara etimologi. Oleh karenanya dalam surah Al-Qasas ayat 12, Allah katakan, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Kami haramkan seluruh susuan wanita di masa itu terhadap Musa. Sehingga ada seorang wanita yang berkata, hal aduluk ma'ala ahli baiti yakfulunah, maukah kalian aku tunjukkan suatu rumah tangga yang akan mau mengasuh dan memberi susu kepada anak ini. Maksudnya Allah haramkan, Allah cegah Nabi Musa tidak dapat meminum susu dari seluruh wanita di masa itu sampai Allah Jalla wa'ala kembalikan ia kepada ibundanya. Syahidnya adalah Allah menggunakan kalimat Al-Quran, menggunakan kalimat haramna bermakna wa mana'na. Nah, berarti kata al-haram secara etimologi adalah al-mana'. Sementara akibat dari melakukan perbuatan yang haram adalah wa'aqibu fa'iluhu wa yuthabu tarikuh. Pelakunya akan diiqab, maksudnya berhak untuk diiqab. Karena ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah Khawarij yang mengkafirkan manusia dengan dosa besar. Adapun kaum Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka berkeyakinan seluruh dosa yang masih di bawah syirik itu berada di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak, sekalipun dia tidak bertaubat. Wa itsabu tarikuhu, dan yang meninggalkan perbuatan yang haram dia mendapatkan pahala dengan syarat dia meninggalkannya imtithalan li amrillah, karena merealisasikan perintah Allah, karena Allah yang melarangnya. Oleh karenanya dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib, ketika ditanyakan kepada beliau definisi takwa, beliau menyatakan anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antataruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Taqwa itu adalah engkau melakukan suatu ketaatan di atas bimbingan ilmu agama karena mengharap balasan dari Allah, dan engkau meninggalkan suatu maksiat karena tuntutan ilmu agama karena takut akan iqab dari Allah Jalla wa'ala. Adapun jika seorang meninggalkan perbuatan yang Allah haramkan bukan karena takut kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi karena jiwanya yang tidak menyukainya, atau karena tuntutan sosial, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Nah, berikut ini beliau akan menerangkan kepada kita makna ayat secara global. Kata beliau, ya'murullah nabiyahu an yaqula li ha'ula'il musyrikin alladhina 'abidu ghairallah wa harramu ma razaqahumullah. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala memberi perintah kepada nabinya agar beliau berkata kepada kaum musyrikin yang telah beribadah kepada selain Allah. Namun jangan sampai ada yang berkata, berarti kalau demikian hal-hal 10 wasiat dalam ayat ini tidak perlu diperhatikan oleh seorang mukmin. Toh hal tersebut Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin. Tidak demikian pemahaman seorang mukmin yang memahami kaedah-kaedah agama. Kita katakan ini berlaku kepada kaum mukminin. Kenapa? Karena ini ayat Al-Qur'anul Karim dan Allah telah menyebutkan Al-Qur'anul Karim kitab sucinya kaum mukminin. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang beriman, pembawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan membawa peringatan untuk orang-orang yang beriman. Maka seluruh berita gembira yang ada dalam Al-Qur'anul Karim itu berlaku untuk kaum mukminin. Sebagaimana seluruh peringatan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim itu berlaku untuk kaum mukminin yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menyuruh kepada sesuatu yang lebih sempurna dan yang lebih kuat, dan membawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka yang beriman dan beramal saleh pahala yang besar. Akan tetapi karena seluruh perbuatan yang ada di dalam ayat ini itu ada pada kaum musyrikin dan Nabi SAW sedang berdakwah kepada di sisi mereka, maka khitab yang paling utama ketika ayat ini turun adalah mereka yang sedang melanggarnya. Maka hal ini